حينٍ مضافٍ إليه. Ya, siwa mudhaf hin mudhaf ila amal. Amal fi'il madhi mabni 'ala al-fath'i. Fi'il madhi. Ma, ada enggak amal fi'il madhi? Amila fi'il madhi. Oh, iya. Amalun. Amalun. Apa? Mudhari mu'akhar. Mudhari mu'akhar. Khabar, khabarnya mana? Wa ma lilata. Ya, lilata. Lilata. Wa hasu. Wa hasu. Al-wawu harfu 'athfin, hasu mubtada marfu 'an rafihi. Dhamma wa mudhaf li ismul isyarah mabni ala sukun fi mahali jarin mudhaf ilayh wa huwa mudhaf. Mudhaf. Oh, ismul isyarah mudhaf ada enggak? Enggak ada ismul isyarah, dia ma'rifah. Arafa' badala rizzi fasha fasha fi'il madhi. Fi'il madhi mabni ala al-fathi qaddara. Jumlah fi'liyah. Wa jumlatul fi'liyah fi mahali rafin khabar hadf. Ya wal 'aksu qal. Wal 'aksu qal. Al wawu harfu 'athfin. 'Aksu mubtada. Qal. Qal fi'il fa'il fi mahalli rafin khabar. Ya. Dian. Apa maksud wa hadzu dzir raf'i fa sya wal 'aksu qal? Pada lata lebih sering dibuang isimnya yang marfu. Dan terkadang yang dibuang adalah khabarnya yang mansub. Kurang tepat. Orang yang tadi siapa? Pada lata. Ya. Isimnya. Oh lata. Ya, ya. Pada lata. Terus? Isimnya yang marfu sering dibuang. Ah ya sering. Dan terus? Terkadang yang dibuang adalah khabarnya yang mansub. Iya. Wahadu dzirafi fasha. Ya. Pembuangan. Ya. Dzirafa yang rafa ini yaitu apa? Isimnya lata fasha itu yang menyebar. Yang banyak digunakan. Wal aksu, adapun lawannya, yaitu apa? Membuang. Yang nasab itu sedikit. Ya. Contohnya apa? Para kiroah yang lain, wala tahin. Ya, contoh yang ini, pembuangan rofa. Contohnya apa? Pembuangan rofa, wala tahin manas. Wala tahin manas. Eromnya bagaimana? Wala tahin manas. Wala harfu nafi. Lata harfu nafi. Lata. Kita ini kemudian hina khabar lat terus masuk ya yeah. Wala tasbihi al-fathatu zahirah al-akhiri aina ismu lata mahdhuf taqdiruhu wala tahinu hina manas wala talhinu hina manas wala asuqal ya yeah. Contohnya apa al-aks wala tahinu manas. Wala tahinu manas. Ada enggak kira'ah yang seperti itu? Ada. Ada. Wala tahinu manas. Kira'ahnya siapa? Isa. Hah? Isa. Isa. Ya. Iramnya bagaimana kalau rafa? Wala tahinu manas. Ya. La tahinu manas. Iramnya? Wala ta harf nafi. Hinu ismaha. Manasin mudhaf ilaih. Ahirun. Wahai mudaf, manas mudaf ilaih. Ya. Khabaruha mahdhuf. Takdiruhu. Takdiruhu hinan lahum. Ya, lahum. Lahum ataupun lahu. Muta'alik dengan apa? Ya, mahdhuf takdirnya kain. Ya. Wala tahinun lahum. Ya, ataupun kainan lahum. Kainan lahum. Khabarnya jar majrur. Ya, muta'alik dengan ya mahdhuf. Kain sama-sama mahdhuf juga ya. Mana? Dirafi. Mana yang mana? Yang mana? Wa hadzu dirafi, dirafi arfi. Hadza ja. Ta'rafayan. Dari zi ism isyarah. Kemudian kakana kada wa asa laki nadar. Ya di Arab. Kakana jar majur. Gimana sahib? Oh iya iya. Tadi yang itu sebut isim isyarah sih ya. Makanya keliru kalau isim isyarah. Kemudian di Arab setelahnya apa? Sebagai mudhaf ilaih. Ya jangan isim isyarah harus ya. Ya. Mana?